Konsultasi Syariah. Membaca dengan hafalan atau dengan mushaf? Pertanyaan, mana yang lebih utama, membaca Al-Quran dengan hafalan atau dengan melihat mushaf? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ada pendapat ulama dalam masalah ini. Pertama, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf lebih utama dibandingkan dengan hafalan. Karena membaca dengan mushaf berarti kita melihat Al-Quran, dan ini memiliki nilai tersendiri. Mengingat umumnya orang membaca dengan melihat mushaf, hatinya bisa lebih konsentrasi merenungkan apa yang dia baca. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ketika seseorang sama sekali tidak melihat mushaf, dikhawatirkan termasuk memboikot Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Quran Surat Al-Furqan, ayat 30. Berdasarkan ayat ini, Imam Ibnul Jauzi menjelaskan, selayaknya bagi orang yang memiliki mushaf untuk membacanya dengan melihat mushaf beberapa ayat setiap hari, agar tidak termasuk menjadikan Al-Quran sesuatu yang diacuhkan. Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Kedua, menimbang mana yang lebih bisa khusyuk. Jika membaca melalui hafalan, bisa lebih khusyuk dan lebih bisa merenungkan isi Al-Quran, maka hafalan lebih utama dan sebaliknya. Ini merupakan pendapat Ibnu Katsir, An-Nawawi, dan beberapa ulama lainnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, sebagian ulama mengatakan inti dari masalah ini adalah khusyuk. Jika dia bisa lebih khusyuk ketika membacanya melalui hafalan, maka ini lebih afdol. Namun jika dengan melihat mushaf bisa lebih khusyuk, maka itu lebih afdol. Jika sama khusyuknya, maka membaca dengan melihat ke mushaf lebih baik, karena lebih konsentrasi dan fokus dengan melihat ke arah mushaf. Imam An-Nawawi mengatakan dalam At-Tibyan yang benar bahwa keterangan para ulama dan praktek mereka dipahami sesuai rincian ini. Fadha'il Al-Quran Ibnu Katsir. Demikian, Allahu A'lam.